الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، penulis berkata باب الاستنجاء وآداب التخلي، bab tentang istinja dan adab-adab ketika buang hajat. Awalan ta'riful istinja. Baik. Setelah penulis memulai kitab ini dengan kitab taharah, pembahasan tentang taharah tentunya ya dikedepankan karena dia adalah salah satu syarat sah salat yang paling panjang bahasannya. Kemudian setelah itu kitab taharah dibuka dengan pembahasan tentang air yang merupakan alat utama dari taharah. Setelah itu diikuti dengan pembahasan tentang wadah karena air itu adalah cairan yang membutuhkan wadah untuk digunakan, untuk disimpan. Kemudian juga setelah itu, ya, sebelum memasuki inti pembahasan dari kitab taharah, yaitu taharah itu sendiri, wudu, ghusl, tayammum, menghilangkan najis, ya, ini empat pembahasan utama di kitab taharah, wudu, ghusl, tayammum, menghilangkan najis. Maka sebelum itu semua, penulis kemudian membahas tentang istinja. Mengapa demikian? Karena ya di mazhab Hambali, wudu tidak sah kalau kita belum istinja. Ya, ketika seseorang buang hajat, maka dia harus istinja terlebih dahulu baru berwudu. Maka oleh karena itu pembahasan tentang istinja dikedepankan. Itu diantara salah satu alasannya. Dan istinja, ya, sebagaimana yang akan kita bahas sebentar lagi di definisi istinja, dia terkait dengan ketika seseorang buang hajat. Orang buang hajat kemudian istinja. Maka, ya, untuk melengkapi pembahasan, kemudian para ulama membahas tentang adab-adab buang hajat. Awalan ta'riful istinja, yang pertama definisi tentang istinja, al-istinja'u izalatu ma kharaja minas sabilain bima'in tahurin aw hajarin tahirin mubahin mungkin. Istinja itu adalah menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Kubul depan, dubur belakang. Bima'in tahurin, dengan air tahur, au hajarin tahirin mubahin mungkin, atau dengan batu yang suci yang boleh untuk menggunakannya karena ada nanti benda-benda yang kita dilarang untuk menggunakannya seperti tulang, tidak boleh kita beristinja dengan tulang misalnya. Mungkin dia bisa bersifat membersihkan. Ya, ini definisi istinja. Izalatu ma kharaja minas sabilain, ya, menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan dengan air tahur atau dengan batu yang suci yang boleh untuk digunakan dan dia bersifat membersihkan. Baik. Maka biasanya para ulama di sini, ya, para penulis ketika mendefinisikan istinja, mereka memaksudkan istinja dengan, ya, ketika kita menggunakan air dan batu. Ya, ini berarti istinja secara umum, maknanya dengan makna yang umum. Akan tetapi terkadang para ulama memaknai kata istinja kalau itu menggunakan air dan memaknai, ya, istinja yang menggunakan batu atau semisalnya itu dengan kata istijmar. Istijmar. Taib. Maka di sini disebutkan, ya, ketika kita menggunakan batu atau yang semisalnya, maka harus mungkin, yaitu bisa membersihkan. Walinqa'u bil ma ma'nahu ayya'udal makanu tahiran kama kan. Standar inqa, standar bersih ketika kita beristinja dengan menggunakan air, itu adalah tempat tersebut kembali suci, kembali bersih sebagaimana seperti sedia kala. Sebagaimana sedia kala. Ya. Jadi ketika seseorang buang air kecil, maka kubulnya tersebut dicuci dengan air sehingga menjadi bersih seperti sedia kala. Ketika buang air besar, maka duburnya tersebut dicuci dengan air sehingga bersih, sehingga menjadi bersih seperti sedia kala. Ini standar ingkok, standar bersih kalau kita menggunakan air untuk istinja. Kalau di bawah ini maka belum bersih berarti, belum selesai berarti istinjanya. Ammal ingqa'u bil hajar fa ma'nahu ay yuzilal hajaru an najasata wa ballatha bi haitsu yakhruju akhiru hajarin naqiyan wa la yabqa ba'dahu illa atharu la yuziluhu illa al ma' wa la yabqa ba'dahu illa atharun la yuziluhu illa al ma'. Adapun standar bersih, ketika seseorang itu istinja menggunakan hajar, menggunakan batu, yakni istijmar, maka standar bersihnya adalah batu tersebut bisa menghilangkan najis, ya, dan menghilangkannya, dan yakni menghilangkannya maksudnya batu yang paling terakhir itu yakhruju naqiyan. Dia ketika setelah diusapkan ke tempat tersebut, batu terakhir tersebut menjadi bersih. Yakni bersih di sini maksudnya la yabqa ba'dahu, tidak ada sesuatu yang menempel di batu tersebut kecuali bekas, yang bekas itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Jadi perhatikan di sini standar bersih, kalau kita menggunakan batu ketika beristinja itu memang lebih rendah daripada kalau kita menggunakan air. Standar bersih ketika kita menggunakan batu itu cukup ainun najasah hilang. Ainun najasah, yakni benda najisnya itu hilang. Adapun atharnya, bekasnya, maka tinggal sedikit sekali gitu ya, bekasnya. Maka bisa jadi dia tidak akan bisa hilang seperti sedia kala kalau kita menggunakan batu atau tisu, dan itulah yang memang terjadi. Maka ini tidak masalah. Ya, maka ini tidak masalah. Ini adalah keringanan dari syariat. Ini ma'fu, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Sehingga inilah yang kita namakan standar bersih. Inilah yang kita namakan al-inqa, standar bersih kalau kita menggunakan air dan kalau kita menggunakan batu atau yang semisalnya. Taib. Maka jangan sampai kemasukan was-was ketika kita misalnya beristinja dengan menggunakan tisu misalnya, ya, di public toilet, terutama di luar negeri, ya, itu biasanya tidak disediakan air, akan tetapi cuma tisu saja, ya, tisu kering. Maka di situ, ya, kita gunakan tisu tersebut secukupnya sehingga hanya atharnya saja yang tersisa, di mana athar ini enggak akan bisa dihilangkan kecuali dengan air. Maka itu sudah ingqa, itu sudah standar bersih. Tapi tentunya kalau public toiletnya di kampus, di luar negeri tentunya, apalagi toilet yang dekat musola, sudah ada gayung ya. Ya, ambil air dari wastafel kemudian dibawa masuk. Enak. Itu lebih baik kalau istinja dengan menggunakan air. Ini insya Allah kita bahas nanti. Thanian hukmul istinja. Yang kedua, hukum istinja. Al-istinja wajibun li kulli ma kharaja minas sabilain. Istinja itu wajib. Hukum taklifi dari istinja wajib. Li kulli ma kharaja minas sabilain, untuk setiap yang keluar dari dua jalan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi anhu. Jika salah seorang dari kalian itu pergi untuk buang air besar, maka pergilah dengan membawa 3 batu yang dia bisa membersihkan dengan ketiga batu tersebut. Fa innaha tujzi anhu, maka ketiga batu tersebut telah cukup. Telah mencukupinya. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda falyadhhab. Ini menunjukkan hukum wajibnya diambil dari sini. Kemudian waliqalihi sallallahu alaihi wasallam fil madhi, dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai madhi. Apa itu madhi? Madhi adalah cairan yang keluar ketika seseorang itu syahwatnya bangkit. Maka ada kencing, ada madhi, ada mani. Ada baul, ada madhi, ada mani. Baul itu kencing, mani itu kita tahu air mani. Madhi itu adalah air yang keluar ketika seseorang syahwatnya bangkit. Madhi berbeda dengan mani. Kalau mani, ya, maka disertai lazzah, secara umumnya disertai lazzah, disertai kenikmatan ketika keluar. Adapun madhi tidak. Ya, ketika syahwatnya mulai bangkit itu biasanya keluar madhi. Maka madhi tentunya adalah salah satu dari ya, hal-hal yang bisa keluar dari sabilain, dari dua jalan, yakni dari kubul. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan yaghsil dzakarahu wa yatawaddo. Cucilah zakarnya dan berwuduklah. Maka di sini ini menunjukkan bahwa wajib juga untuk beristinja ketika seseorang itu keluar madhi. Maka kesimpulannya istinja itu wajib untuk semua yang keluar dari sabilain, dari dua jalan, kubul dan dubur. Illa idza kana al-khariju tahiran kal mani warrih. Kecuali kalau misalnya yang keluar tersebut adalah benda suci seperti mani dan angin, ya, fala yajibul istinja, maka tidak wajib untuk istinja. Mani itu suci. Ketika mani keluar tanpa, misalnya tanpa disertai dengan keluarnya madzi, maka ketika mani keluar tidak wajib istinja, tapi wajib mandi. Ya. Demikian pula rih, yaitu kentut, ya, buang angin. Ketika keluar maka tidak wajib istinja, kecuali kalau membawa muatan-muatan. Muatan-muatan benda najis. Ya, tapi kalau hanya udara saja yang keluar, angin saja yang keluar, maka tidak wajib istinja. Dan angin di sini atau kentut di sini tentunya, ya, ini di antara kemudahan dari syariat. Kalau seseorang kentut itu wajib istinja, maka setiap kentut wajib istinja, maka ini tentunya adalah masyakoh. Salisan, adabul istinja. Yang ketiga adalah adab-adab tentang istinja. Yujzi'u fil istinja al-ma'u wahdah. Mencukupi untuk istinja air saja, awil hajar wahdah, atau batu saja. Ya, jadi bisa kita pilih. Kita mau pakai air saja atau mau pakai batu saja. Atau yang semisalnya seperti tisu. Tisu kering. Dan ini perhatikan, ini bukan posisinya seperti wudu dan tayamum. Jangan dibayangkan, ya, kalau kita enggak menemukan air baru kita boleh istinja dengan menggunakan batu, yakni istijmar. Atau istinja dengan menggunakan tisu. Tidak demikian, ya. Walaupun ada air di sebelah kita, tapi kemudian kita memutuskan, ya, air ini mungkin terlalu dingin misalnya, atau air ini mungkin akan kita simpan untuk minum, atau tidak ada alasan sama sekali kita ingin, ya sudah kita pakai tisu saja atau batu, itu sah istinjaknya. Ya. Sah istinjaknya. Jadi posisi istinja dengan menggunakan air dan istinja menggunakan batu atau tisu atau yang semisalnya tidak seperti posisi wudu dan tayamum. Orang baru boleh tayamum kalau dia tidak menemukan air, dia tidak memiliki air. Maka tidak demikian kalau dalam masalah bab istinja ini. Wa kathama kana fi ma'na al-hajar min kulli jamidin tahirin muzilin lin najasah. Demikian pula yang semakna dengan batu. Kita boleh istinja dengan menggunakan air saja, atau dengan menggunakan batu saja, atau dengan menggunakan yang semakna dengan batu. Yaitu semua benda padat yang suci, yang bisa menghilangkan benda najis. Kal khosabi wal khirok, seperti kayu, tentunya ada kayu yang licin gitu ya, gak bisa digunakan untuk membersihkan, ada kayu yang agak-agak kasar sehingga ketika diusapkan ke tempat tersebut dia bisa membawa benda najis bersamanya. Ya, ketika sebuah benda bisa membawa benda najis bersamanya, maka kita katakan dia bisa muzil lin najasa. Dia bisa menghilangkan benda najis tersebut. Karena kalau misalnya kita bayangkan kita pakai gelas misalnya. Kita pakai gelas, hah? Gak bisa-bisa itu. Mau diusapkan bagaimana? Gak bisa, terbawa. Licin, karena licin. Jadi, harus yang bisa menghilangkan benda najis. Seperti kayu dan khirok. Ya. Atau al-kumash. Khirok ini kain atau kertas. Ya. Kain atau yang semisalnya. Al-kumash kain atau kertas. Atau tisu. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Wa ma fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya, ya, kayu atau kain. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma' wa anazah fa istanji bil ma'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika memasuki al-khala, tempat buang hajat. Maka aku dan ya orang yang anak kecil yang semisalku itu membawa idawatan minma, membawa air, ya yakni sebuah wadah yang terbuat dari kulit yang di dalamnya berisi air, membawa itu, kemudian membawa juga anazah yakni tombak kecil, tongkat kecil. Faistanji bil ma, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beristinja dengan air. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha, ya jadi di sini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beristinja dengan air. Ah, berarti beristinja dengan air saja boleh. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, dan juga berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. Ya, ini tadi telah kita sebutkan hadis ini. Jika salah seorang dari kalian itu hendak pergi menuju tempat buang air besar, maka pergilah dengan membawa 3 batu. Yang dengan 3 batu tersebut dia bisa beristinja dengannya, فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ. Maka 3 batu tersebut telah mencukupinya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa istinja dengan batu saja itu sudah mencukupinya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian adab yang pertama berarti bisa dengan air saja atau dengan batu saja atau yang semakna dengan batu selama itu bisa membersihkan. Yang kedua, wal ma'u afdal. Air itu lebih baik. Ya, istinja dengan air itu lebih baik. Li'annahu ablaghu fit tanzif, ya, li'annahu ablaghu fit tanzif wa yutahhirul mahal. Karena air itu bisa lebih membersihkan, ya, dan air tersebut bisa membersihkan tempat seperti sedia kala. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalat hadhil ayatu fi ahli Quba. Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu." Ya, ayat ini turun mengenai para penduduk Quba. Yani di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk membersihkan, menyucikan. Qala kanu yastanjuna bil ma' fa nazalat fihim hadhil ayah. Yakni kemudian dijelaskan bahwa penduduk Quba mereka itu ya kalau istinja terbiasa menggunakan menggunakan air. Fanazalat fihim hadzal ayat, maka turunlah ayat ini tentang mereka. Ya, maka istinja dengan menggunakan air itu lebih utama. Dan orang-orang kafir di negeri barat itu tidak biasa istinja dengan menggunakan air. Ya, tidak biasa istinja dengan menggunakan air. Mereka istinjanya itu dengan menggunakan tisu. Akan tapi kita lihat Islam telah ada aturannya seperti ini, ya. Menggunakan tisu tidak masalah, menggunakan batu tidak masalah, tapi menggunakan air selain tidak masalah, dia juga lebih utama. Ya, lebih utama karena bersifat lebih membersihkan. Ya, coba lihat. Maka inilah di antara tanda lengkapnya sempurnanya syariat Islam. Bahkan masalah istinja pun dibahas, diberikan tuntunannya. Apalagi masalah yang lebih besar, lebih penting, ya, lebih serius daripada masalah istinja. Masalah akidah, masalah penyimpangan, dan seterusnya. Yang bisa berkaitan dengan nyawa, dan seterusnya. Kestabilan negeri, dan seterusnya. Maka itu jauh lebih dijelaskan. Kemudian yang ketiga, la yajuzu wa la yujzi'u al-istinja bi aqalla min thalathati ahjar. Yang ketiga adalah tidak boleh dan tidak mencukupi istinja dengan yang lebih sedikit dari tiga batu. Ya, jadi kalau cuma pakai satu batu atau dua batu, maka istinjanya tidak sah dan juga tidak mencukupi. Li hadithi Salman radhiyallahu anhu qol nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bi aqalla min thalathati ahjar. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari tiga batu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja ya dengan menggunakan kurang dari tiga batu. Maka di sini ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilarang oleh syariat, maka perbuatan tersebut tidak sah. Ya, tidak mencukupi. Maka di sini itu mengapa disebutkan istinja kita belum sah kalau hanya menggunakan satu atau dua batu. Nanti konsekuensi hukumnya, kalau kemudian setelah itu kita berwudu, maka karena istinja kita belum sah, maka wudu kita ikutan enggak sah. Wudu tidak sah, sholat kita ikutan enggak sah. Ya, ini penting sekali. Masalah istinja itu penting sekali. Sebagaimana masalah air penting sekali, kita harus bisa membedakan mana air yang bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mana yang tidak? Mana air tahur dan mana yang tidak? Begitu kan? Maka demikian pula masalah wadah, ini penting sekali. Mana wadah yang bisa digunakan untuk mana wadah yang suci yang bisa digunakan untuk menampung air dan mana yang tidak? Demikian pula masalah istinja, mana istinja yang sah, bagaimana istinja yang sah dan bagaimana yang tidak? Ini semua akan ya konsekuensi hukumnya akan merambat sampai nanti sampai masalah sholat kita. Wajib bagi kita untuk menaruh perhatian yang besar dalam masalah ini. Para ulama menjelaskan, walaupun menggunakan satu batu, akan tapi misalnya batu tersebut cukup besar sehingga kita bisa mengusap kubul atau dubur dengan tiga sisi dari batu tersebut, maka itu juga sudah mencukupi, sudah sah. Satu batu, tetapi dengan tiga sisi dari batu tersebut. Ini sudah mencukupi juga. Ini sudah sah juga. Ya. Karena yang dimaksudkan adalah tiga kali usapan. Yang dimaksudkan adalah tiga kali usapan. Tentunya, kalau dengan tiga kali usapan tersebut sudah tercapai standar ingko. Tapi kalau dengan tiga kali usapan belum tercapai standar ingko, standar bersih, sesuai standar ingko yang telah kita bahas untuk batu, maka harus tetap ditambah jumlah usapannya. Atau jumlah batunya. Ya, sampai tercapai standar ingko. Jadi pembahasan minimal dengan tiga batu atau tiga usapan di sini, ini maksudnya kalau standar ingkok sudah tercapai, walaupun hanya dengan satu batu atau satu usapan, atau walaupun hanya dengan dua batu atau dua usapan, atau bahkan hanya dengan tiga batu atau tiga usapan. Jadi, ya, kalau ingkok sudah tercapai dengan tiga batu atau kurang, tiga usapan atau kurang, maka itu sudah mencukupi. Tapi kalau masih belum tercapai standar ingkok, harus ditambah jumlah batu atau jumlah usapannya. Ya, karena mencapai standar ingkok itu wajib. Tidak sah kalau belum mencapai standar ingkok sesuai standar ingkok masing-masing. Untuk air ada standar ingkoknya sendiri, untuk batu ada standar ingkoknya sendiri. Kemudian yang keempat, yukrahu listinja'u bil yamin. Li hadits Salman As-Sabiq. Makruh untuk beristinja dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Salman yang telah lalu, ya hadis Salman ini ada lanjutannya, ini panjang, ya di antaranya nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanja bil yamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Kemudian ya ya jadi kalau istinja dengan air tentunya kita paham ya, berarti kita menggunakan tangan kiri, tangan kanan kita ya, tangan kanan kita gunakan untuk menyiramkan airnya. Sementara yang bersentuhan dengan al-mahal atau al-makan itu tangan kiri. Tapi kalau menggunakan batu, ya maka batu tersebut yang kita pegang dengan tangan kiri. Ya. Batu tersebut yang kita pegang dengan tangan kiri. Maka bagaimana kalau misalnya kita butuh untuk memegang zakar sembari istinja dengan batu? Ya, sementara kita juga tidak boleh untuk memegang zakar dengan yamin ketika buang hajat, maka yang dilakukan adalah mana yang bergerak, mana yang digerakkan, itulah yang dipegang dengan tangan kiri. Ya. Mana yang digerakkan, batu, itulah yang dipegang dengan tangan kiri. Atau batunya diam, maka kita menggerakkan zakar kita diusapkan ke batu, maka itulah yang dipegang dengan tangan kiri. Kemudian poin yang kelima, yukrahu istiqbalul qiblati istidbaruha halal istinja ta'ziman laha. Makruh untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika istinja dalam rangka ya mengagungkan arah kiblat dan mengagungkan arah kiblat dan mengagungkan kiblat. Jadi ketika istinja tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya dalam rangka mengagungkan, memuliakan, yakni memuliakan kiblat. Dan nanti ini dibahas lagi ketika buang hajat. Kita sedang membahas tentang istinja. Adapun adab buang hajat, itu nanti insya Allah akan dibahas juga oleh penulis. Ya harumul istinja birrauth wa huwa najis. Haram untuk istinja dengan menggunakan kotoran, yang itu najis. Wal azm, dengan tulang. Wa ta'am, dengan makanan. Sawa'an kana ta'aman lil adami am lil baha'im. Baik apakah makanan tersebut adalah makanan manusia atau makanan hewan. Li hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastanju birrauth wala bil 'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Wa ta'lilun nahyi bikaunihi zadan lil jin tanbihun ala anna ta'amal insani wa ta'ama dawabihim aula bin nahyi li'annahu a'zamu hurmatan. Maka ta'lil illah, ya, penyebutan illah, penyebutan sebab larangan ini, ya, yaitu bahwa karena tulang itu adalah makanan bangsa jin, ini adalah tanbih. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa makanannya manusia dan makanannya hewan itu lebih utama untuk dilarang, ya, lebih lagi pelarangannya. Li'annahu a'zamu hurmatan, karena ya makanan manusia dan makanan hewan itu lebih layak untuk dihormati, lebih layak untuk dimuliakan daripada ya makanan jin, yakni tulang. Maka tidak boleh bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan kotoran karena itu najis, ya. Kemudian tidak boleh bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan tulang karena itu makanannya bangsa jin. Maka apalagi beristinja dengan menggunakan makanan manusia atau makanan hewan, lebih tidak boleh lagi. Fa in fa'ala wastanja bi hadhil asya lam yujzi'uhu ba'da dzalika illa al-ma'. Jika seseorang ya kemudian melakukan hal ini, beristinja dengan hal-hal yang dilarang ini, maka selain itu tidak mencukupinya, kemudian juga ya lam yujzi'uhu ba'da dzalika illa al-ma', kemudian juga ya tidak ada yang mencukupi setelahnya kecuali air. Yakni misalkan ketika seseorang istinja menggunakan tulang, kemudian dia ya teringat bahwa tidak boleh menggunakan tulang, maka dia harus menggunakan batu. Dia ambil batu, kemudian dia beristinja dengan menggunakan batu tersebut. Ini tidak sah, ya, karena dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan tadi. Sehingga setelah dia melakukan hal tersebut, ya, beristinja dengan menggunakan tulang padahal sudah dilarang, maka tidak ada yang bisa mencukupi istinjanya tersebut kecuali air. Dia harus beristinja dengan menggunakan air. Kecuali kalau memang dia dari awal tidak melakukan hal-hal yang diharamkan ini, ya, menggunakan benda-benda yang diharamkan untuk istinja ini, maka ya batu atau yang semisalnya sudah mencukupi. Tapi kalau dia sudah melakukan keharaman ini, maka tidak ada yang mencukupinya kecuali air. Wa kadza idza ta'addal kharijun minas sabilain al-mawdi'al mu'tad lam yujzihu illa al-ma. Demikian pula ketika sesuatu yang keluar dari sabilain tersebut itu ya ta'adda mawdi'al mu'tad, itu melampaui tempat yang biasanya dia keluar. Kencing biasanya ya akan ditemukan di dekat lubang kencing, ya, yakni yang terkena najisnya kencing hanyalah di sekitar lubang kencing tersebut. Adapun kalau kencing tersebut kemudian mengenai kaki seseorang, betis seseorang misalnya, maka untuk menyucikan ya hal tersebut itu harus dengan menggunakan air. Tidak bisa dengan menggunakan batu. Untuk menyucikan kencing yang di betisnya tersebut harus menggunakan air, tidak bisa menggunakan batu atau tisu atau yang semisalnya. Karena istinja dengan menggunakan batu atau tisu itu adalah rukhsah, keringanan dari syariat. Dan rukhsah itu ada pada tempatnya. Sementara kencing di betis itu bukan pada tempatnya. Seseorang misalnya buang air besar, maka secara biasanya, al-maudi'ul mu'tad, tempat biasanya ditemukannya, najisnya, feses gitu ya, itu adalah di sekitar lubang dubur. Adapun kalau misalnya feses tersebut jatuh kemudian mengenai, mohon maaf, mengenai kaki. Itu bukan maudhu'ul mu'tad, tempat yang biasa dia. Nah, maka najis yang ada di kaki tersebut harus dicuci dengan air. Tidak bisa diusap dengan menggunakan batu. Ya, ini karena keumuman benda najis. Benda najis, ya, kalau ada sesuatu ketempelan benda najis, maka tidak ada yang bisa menghilangkan najis tersebut kecuali air tohur. Ya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali air tahur. Sebagaimana tidak ada yang bisa mengangkat hadas kecuali air tahur. Tetapi, kalau najis tersebut karena seseorang itu buang air kecil atau buang air besar, maka syariat memberikan keringanan. Boleh menggunakan batu atau yang semisalnya, tisu. Tapi rukhsah ini tentunya hanya berlaku kalau najisnya tersebut ada pada tempat yang biasanya. Tempat yang biasa ketika orang buang air kecil atau buang air besar, di mana tempat ditemukannya najis, ya di kubul atau di dubur. Itulah tempat yang biasa ditemukan najis ketika seseorang buang buang hajat. Maka istijmar, yakni istinja dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, hanya boleh, hanya sah jika ya pada tempat biasanya ditemukannya najis ketika buang hajat tersebut, al-maudhi'ul mu'tad. Adapun kalau sudah ta'adda al-maudhi'ul mu'tad, kalau sudah melebihi tempat yang biasanya, kena ke betis, maka ya sudah, kembali ke hukum umum. Yaitu apa? Tidak ada yang bisa menghilangkan najis ini kecuali air tahur. Itu mengapa di sini tidak mencukupinya kecuali air. Tidak ada yang bisa mencukupinya kecuali air. Kemudian di sini juga disebutkan, harusnya disebutkan bahwa tidak boleh kita menggunakan batu yang basah atau tisu basah. Ini berdasarkan pendapat mazhab. Ya, berdasarkan pendapat yang ada di mazhab. Pendapat muktamad ya ini. Mengapa? Karena sesuatu yang basah itu akan menularkan, dalam tanda kutip ya, menularkan kenajisannya. Jadi kalau misalnya ada benda najis tapi benda najis ini kering, disentuh oleh tangan kita yang kering, maka tangan kita enggak ikutan najis. Selama memang tidak ada benda najis yang kering tadi di tangan kita, maka tangan kita tetap suci. Tapi kalau misalnya benda najis tersebut basah, disentuh oleh tangan kita yang kering, atau sebaliknya, benda najis tersebut kering, disentuh oleh tangan kita yang basah, maka tangan kita ikutan najis. Najis yang menular, dalam tanda kutip ya. Apalagi kalau benda najisnya basah, disentuh oleh tangan kita yang basah. Ah. Maka, najis. Nah, sehingga kalau kita menggunakan batu yang basah atau tisu basah, maka itu malah membuat semakin luas ya tempat yang najis di sekitar kubul atau dubur tersebut. Sehingga ini tidak ya justru tidak membersihkan, akan tapi malah membuat najis. Taib, maka itu mengapa di kitab para ulama disebutkan juga syarat tambahan itu yabis, harus kering. Harus kering. Taib. Maka mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah adab-adab tentang buang hajat itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini penulis akan membahas tentang apa yang disunahkan ketika buang hajat, apa yang dimakruhkan, apa yang diharamkan, dan seterusnya. Sebelum masuk bab mengenai siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.